Bersama-sama dengan Nela Karisma, satu nomor lagu tembang pernah jumpa bersama-sama dengan kami LAGISTA Lagista. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang terbaik. Matur suwun, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.